Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melanjutkan kembali kajian kita mempelajari yani lum'ah kitab Lum'atul I'tiqad oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau memulai kitabnya dengan mengatakan alhamdulillahil mahmudi bikulli lisan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-mahmudi bikulli lisan. Dengan yang terpuji dengan segala lisan, dengan segala bahasa. Al-ma'budi min kulli fi kulli zaman. Yang disembah di semua waktu. Alladhi la yakhlu min ilmihi makan. Yang tidak ada satupun tempat yang kosong dari ilmunya. Wa laysholuhu sya'nun ansyan. Dan tidak ada satupun yang menyibukkannya. Jalla anil asybahi wal andad. Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha suci dari keserupaan sesuatu yang menyerupainya. Wa tanazzaha 'ani sahibati wal aulad. Dan Allah itu maha suci dari istri dan anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. Dan hukumnya itu berlaku untuk semua hamba. La tumatsiluhu al 'uqul bit tafkir. Tidak ada akal yang bisa memikirkan yang semisal dengannya. Wala tatawahamuhul qulub bitaswir. Dan tidak ada hati yang membayangkan bentuknya Allah. Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Di awal mukaddimah kitab ini, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan alhamdulillah, segala puji. Alhamdu artinya adalah zikru awsafil mahmud al-jamilah ma'al mahabbati wa ta'zim. Menyebut sifat-sifat Allah yang agung, sifat-sifat Allah yang mulia, diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu hamd. Dan itu bedanya kalau dalam bahasa Arab antara madaha dengan hamida. Yang bahasa Indonesia madaha dengan hamida, madaha yamdahu madahan, itu memuji. Hamida yahmadu hamdan, itu juga memuji. Kita mengatakan madahtu fulanan, saya memuji fulan, madaha. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sama-sama pujian. Tapi apa bedanya? Perbedaan antara keduanya, keduanya itu sama-sama menyebut sifat-sifat baik yang dimiliki oleh yang dipuji, baik madaha maupun hamida. Bedanya satu, kalau alhamd yani hamida yahmadu hamdan, itu adalah menyebut sifat yang baik diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Itu hamd. Sedangkan madaha itu menyebut sifat yang baik tanpa harus diiringi dengan cinta dan pengagungan. Maka tatkala kita misalkan menyebut kebaikan seseorang, yani padahal kita itu ya kurang serak sama dia, tapi ini gak disebut, ini gak disebut sebut-sebut kebaikan ini wong iku nesu di masalah. Maka itu namanya madah dan tidak hamd. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan bahasa untuk dirinya madaha, tapi selalu menggunakan bahasa untuk dirinya hamida. Karena tatkala kita menyebut kebaikan Allah, Allah itu maha mengetahui, maha kaya, maha perkasa, maha menguasai segalanya, itu harus disertai dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Al-mahmudi bikulli lisan, yang Allah itu dipuji oleh semua lisan, oleh semua bahasa, baik itu manusia maupun jin maupun malaikat maupun binatang maupun segala sesuatu yang merupakan makhluk Allah, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut siapa yang bertasbih memuji kebesaran dan kesuciannya, itu Allah menggunakan bahasa umum. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat-ayat semacam itu banyak. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah memuji kebesaran kesucian Allah, ma segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi. Kenapa lo? Kan ada makhluk yang enggak bisa ngomong, ada makhluk mati. Makhluk hidup dan makhluk mati itu dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah enggak ada makhluk mati. Semua makhluk itu bisa bertasbih, semua makhluk itu bisa bicara, semua makhluk itu bisa nyanyi bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pandangan kita makhluk itu ada dua, ada makhluk hidup, manusia, jin, apalagi yakni malaikat, binatang, itu makhluk hidup yang bisa ngomong. Yakni sedangkan makhluk mati, benda mati, batu, pohon dan macam-macam itu enggak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa komentar. Itu di hadapan kita. Tapi sejatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua makhluk itu bisa berbicara. Apa buktinya? Apa dalilnya? Banyak. Dalilnya sangat banyak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan arsy, kemudian Allah bersemayam tinggi padanya. Allah menciptakan pena. Kemudian pena yang menulis di Lauhil Mahfudz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena itu, "Uktub." Tulislah. Pena itu menjawab, "Madza aktub ya Rabb?" Aku yang aku tulis apa ya Allah? Ini tulislah. Yang aku tulis apa? Itu sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub ma huwa ka'in wa ma sayakun illa antakumasa." Tulislah segala yang telah terjadi dan segala yang akan terjadi sampai nanti hari kiamat, dan itulah garisan takdir. Ini itulah suratan takdir. Pena itu benda mati, tapi di hadapan Allah dia itu bisa bicara. Tatkala Allah Subhanahu wa taala yakni memasukkan orang-orang penduduk neraka ke dalam neraka, yakni penduduk neraka ke dalam neraka, neraka itu kepingin tambah diisi, maka dia mengatakan, "Hal mim mazid ya Allah," dalam bahasa Al-Quran itu kan "Hal mim mazid ya Allah," apakah masih ada tambahan, masih ada tambahan, masih ada tambahan. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke neraka sampai dia mengatakan, neraka itu mengatakan, "Qad tu qad," ya sudah ya Allah, sudah segini aja isi saya. Neraka itu benda mati karena isinya api. Api pun bisa berbicara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Rasulullah menceritakan Allah itu berfirman, berkata kepada makhluk mati, benda mati. Tatkala Nabi Ibrahim dicemplungkan ke dalam api, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Kuni bardan wa salama ala Ibrahim." Jadilah kamu api yang dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah mengendaki, batu-batu itu bisa berbicara kepada manusia. Sebagaimana kejadian berbicaranya batu dan kayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang terpuji oleh semua lisan, oleh siapapun. Al-ma'budi fi kulli zaman, yang diibadahi, yang disembah di semua waktu. Ibadah itu ada dalam yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ini mencakup dua ibadah. Ibadah, jadi semua makhluk makhluk Allah di muka bumi ini maupun di langit itu adalah hamba-hambanya Allah, yang mereka itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hamba dalam arti, karena hamba itu ada dua makna. Hamba itu ada makna hamba kaunian, hamba dia itu adalah hambanya Allah secara kodrat makhluk. Dan itu semuanya, orang kafir pun hambanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang durjana, Firaun pun hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba dalam makna ini. Yang kedua, hamba dalam makna khusus, yaitu hamba dalam arti beribadah kepada Allah. Dan itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala syar'an wa qadara. Secara syariat dia menyembah Allah, mengakui ketuhanan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba syar'i. Wa qadara, dan hamba qadari, hamba kauni, yaitu dia hidup dan matinya, kehidupannya dikendalikan oleh pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, adapun orang-orang kafir, jin-jin yang kafir, maka dia itu hamba Allah qadari, bukan syar'i. Karena dari syariat dia bukan menyembah Allah, bahkan dia mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi qadari, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari keberadaan dia sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani lukum ya'ti yaumal qiyamati 'abda. Semua orang itu datang nanti pada hari kiamat sebagai hamba, hamba syar'i qadari maupun hamba yang qadari. Alladzi la yakhlu min 'ilmihi makan. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu pun yang bisa lolos, yang bisa luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yani la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa, yani dia itu diketahui secara total. Allah itu kayak apa? Sifatnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Zatnya bagaimana? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi Allah itu wa huwa yudrikul absar. Allah yang mengetahui segala sesuatu. Yani Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa huwa bikulli syai'in, yani apa itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, alim. Yani Allah Subhanahu wa taala yuhitu bi kulli syai'in ilma, mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu pun yang lepas dari yani pengawasan dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. La yashghaluhu sya'nun 'an sya'n. Tidak ada satu kondisi yang bisa menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana manusia. Manusia itu kalau serius mengerjakan satu pekerjaan, ada pekerjaan lain enggak akan digubris karena dia sedang tersibukkan. Kalau dia berusaha untuk memecah konsentrasi, yang ini enggak beres, yang itu enggak beres, itu manusiawi. Itulah kodrat manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia itu mempunyai dua hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, dalam Al-Ahzab. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dalam diri satu orang dua hati. Oleh karena itu kalau dia serius dalam satu kondisi, dia akan melelehkan kondisi yang lainnya. Kalau dia berusaha mecah, maka dua-duanya enggak konsentrasi. Sini enggak konsentrasi penuh, sini enggak konsentrasi penuh. Kodrat manusiawi. Jadi kodrat manusiawi. Ayat tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Itu berkaitan dengan salah satu orang kafir, jenius, super jenius. Jadi dia itu selama ini mampu untuk menyelesaikan banyak permasalahan dalam satu waktu. Banyak menyelesaikan permasalahan dalam satu waktu. Nangani ini, nangani ini, nangani ini, nangani ini, nangani ini. Banyak pekerjaan dan semuanya bisa diselesaikan. Makanya orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu mengatakan orang ini punya hati dua. Orang ini punya hati dua, punya pikiran yang ganda. Jadi orang-orang yang pintar-pintar itu kan, yang dikatakan oleh orang itu otaknya dua, ini enggak kepalanya dua sekalian, ini otaknya dua, ini hatinya dua. Kalau orang sekarang kan mengatakan akalnya dua, otaknya dua. Kalau orang-orang Arab zaman itu, titik kecerdasan itu bukan di otak tapi di hati. Makanya mereka mengatakan orang ini punya dua hati, ini punya dua hati. Sampai suatu ketika, tatkala orang ini perang Badar, dia masih dalam barisan orang kafir, dia masih dalam barisan orang kafir. Kocar kacir dalam pertempuran perang Badar, pulang itu dalam kondisi kalut semacam itu, sandal itu dia tenteng di tangan kirinya. Tapi sampai di rumah dia itu tanya-tanya, di sandalku, di sandalku. Ini maka orang-orang buah katanya punya dua hati, enggak lah, sandal tangan ini lali. Ini Maka Allah menegaskan ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau jadi Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan oleh kondisi apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak luput satu pun yakni penguasaan pada segala sesuatu. Baik itu alam langit maupun alam bumi, alam atas maupun alam bawah, pada orang-orang ahli taat maupun orang-orang ahli maksiat. Jalla 'anil asybahi wal andad. Allah itu maha tinggi, maha suci. Tidak ada satupun yang asybah, yang menyerupainya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini yang kita bahas panjang lebar nantinya. Wa tanazzaha yani 'anis sahibati wal aulad. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu suci, tidak memiliki istri, disucikan, tidak memiliki istri, tidak memiliki yani tidak memiliki istri, tidak memiliki anak. Karena istri dan anak dalam pandalam hidup manusia itu sifat mulia. Ini orang enggak punya istri, enggak punya anak, itu ono sing kurang. Tapi sifat manusia yang satu ini butuh istri, butuh pasangan, istri butuh suami dan butuh anak, perlu anak. Itu di dalamnya ada sifat kurang. Apa itu? Butuh yang lain. Ini dia itu beristri kenapa? Wong kadang-kadang punya istri nambah ribet kok. Ya ngapain ini anak wong? Ya karena dia butuh. Seorang wanita itu kenapa dia mau berkhidmat padahal enggak sana, enggak dulur, enggak keluarga, enggak apa kepada suaminya? Karena dia butuh. Dia kenapa butuh anak? Padahal hamil ku 9 bulan ribet kabeh. Ngapain ini anak cilik ku ya ribet. Karena dia butuh nanti pada waktu anak sudah gede dia sudah sepuh. Jadi sifat baik dari manusia yang dia itu punya istri, punya anak, itu sifat baik. Di dalamnya ada sifat kurang, yaitu apa? Yani ada sifat butuh, dan butuh kepada orang itu sifat kurang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, karena Allah itu ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh kepada alam semesta. Allah itu tidak butuh kepada alam semesta. Maka Allah itu enggak punya istri, Allah itu enggak punya anak. Meskipun sifat itu sifat baik untuk manusia, tapi bagi Allah itu adalah sifat yang jelek. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad. Para hadirin azani Allahu yani wa iyyakum. Beda dengan keyakinan sebagian kalangan yang dia itu membalik fakta, membalik keyakinan. Kalau ngomong tentang Allah, Allah itu punya anak Isa alaihissalatu wassalam. Kalau ngomong tentang pendeta-pendetanya yani karena mereka adalah orang-orang suci, maka enggak punya istri, enggak punya anak. Itu kan keyakinan mereka. Suatu hari Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, salah satu imam ahlu sunnah dalam makna umum. Ahlu sunnah dalam makna umum kan yang penting gak syiah. Karena insyaallah nanti akan kita jabarkan, ahlu sunnah itu ada dua makna. Ahlu sunnah dalam makna umum dan ahlu sunnah dalam makna khusus. Ahlu sunnah dalam makna umum, yang penting gak syiah. Ini. Oleh karena itu, ini istilah yang masyhur, sunni syi'i, sunni syi'i. Kono bahasa sunni mutazili, sunni asy'ari ngono. Ini sunni syi'i. Kenapa? Karena jika disebut sunnah, berarti dia bukan syiah. Jika disebut syiah, berarti dia bukan sunnah. Ini harus sunnah dalam makna umum. Berarti kalau dalam makna ini, semua kelompok Islam yang penting bukan syiah, dia harus sunnah. Dalam makna yang pertama. Yang kedua, ahlu sunnah dalam makna khusus, yaitu orang yang berusaha untuk meniti jejak Rasulullah dan para sahabatnya dalam semua sisi kehidupan, akidah, ibadah, akhlak dan macam-macam. Dan ini ahlu sunnah yang kita inginkan. Anda katakan kembali pada kisah tadi, salah satu di antara imam ahlu sunnah dalam arti umum, ya, dalam arti umum, Abu Bakar Al-Baqillani, Adapun kalau dia ahlu sunnah dalam makna khusus, tidak, karena beliau salah satu tokoh Asy'ari. Maka anda katakan dari tadi ahlu sunnah dalam makna ini, dia itu orang yang super jenius, sangat jenius, kejeniusannya sampai kondang ke mancanegara. Tatkala itu mancanegara adalah negeri Romawi, negeri kafir, negeri Nasrani. Karena ingin mengetahui kejeniusan dan kekondangan, yaitu kejeniusan si Al-Baqillani yang kondang itu, Raja Romawi, Raja Nasrani itu ingin untuk mengundangnya dan dipertemukan dengan tokoh pendeta nomor satu di negerinya, Paus lah mungkin ya, Paus, Paus apa hiu, Paus, Paus Paulus. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, jadi persiapkan tanggal tentukan. Pada waktu hari H akan datang, sang raja itu mendengar kabar bahwasanya Al-Baqillani itu enggak pernah mau ini sujud hormat kepada siapapun. Padahal jadi kalau menghadap raja kafir itu kan mesti nyembah, sujud nyembah. Sebagaimana juga itu adat negeri Jawa dahulu kan begitu. Gimana caranya raja itu berpikir, bagaimana caranya supaya mau enggak mau si Al-Baqillani ini mau nyembah. Akhirnya pintu istana masuk ke ruangan utama raja itu semua pintu ditutup kecuali satu pintu, dibuat pendek segini. Jadi orang itu mau enggak mau harus rukuk sujud. Pendek banget. Raja sudah di dalam, para menteri, para pendeta dan tokoh nomor satu dalam agama Nasrani sudah di dalam. Al-Baqillani dipersilakan untuk menghadap. Pada waktu mau menghadap, pintu ini kok gak ada pintu lain. Ini gak ada pintu satu iki, pendek bisa. Ini apa yang dilakukan? Bilang semutar badan. Ini bilang semutar badan, jadi ruku tapi diputar, pantatnya masuk duluan. Jalannya mundur gitu. Pantatnya masuk duluan. Pantatnya masuk duluan, beliau berdiri. Rajanya tuh gede-gede. Orang ini benar-benar jenius, gak sedang kali gitu ya. Ini pantat masuk duluan. Itu maunya itu ben sujud, ben bapak itu hormat, malah jadi penghinaan pantatnya masuk duluan. Singkat cerita begitu masuk, maka sang raja mengatakan, silahkan wahai imam, silahkan, silahkan. Ini datang, perkenalkan, yang ada di samping kanan saya ini adalah orang nomor satu, pendeta nomor satu di negeri kami. Ini tokoh pendeta nomor satu di negeri kami. Diperkenalkan. Begitu diperkenalkan, bahwasanya dia pendeta nomor satu di negeri kami, maka Al-Baqillani dengan bahasa orang yang dikenalkan, dia mengatakan, masya Allah, senang ketemu dengan Anda. Bagaimana kabarmu? Ini bagaimana kondisimu? Bagaimana kabarnya? Bagaimana sehat kesehatanmu? Bagaimana kabar istri dan anak-anakmu? Bagaimana kabar istri dan anak-anakmu? Maka sang raja mengatakan, selama ini saya itu mendengar bahwasanya Abu Bakar Al-Baqillani itu orang nomor satu di negeri kaum muslimin tentang ilmu, jenius. Makanya sampai saya undang untuk bertemu dengan orang nomor satu di negeri kami untuk pembicaraan tentang masalah agama. Lah ternyata kok wong goblok. Ternyata kok yang datang itu ternyata orang bodoh. Barusan tadi tak kenalkan kalau yang ada di samping saya ini adalah pendeta nomor satu. Semua orang muslim sekalipun, orang yang paling bodoh sekalipun akan tahu bahwasanya pendeta kami itu enggak nikah. Enggak nikah, enggak punya istri. Loh kok kamu tanyakan bagaimana kabar istrimu, bagaimana kabar anakmu, piye to? Ini. Maka Al-Baqillani mengatakan, faya subhanallah, oh fahai sang raja, orang semacam ini kamu sucikan sehingga dia itu gak punya istri, gak punya anak. Allah subhanahu wa ta'ala kalian hinakan dengan mengatakan Allah itu punya istri, punya anak. Kekep bahasa ngomong, cep mulai bahasa ngomong belas diem. Akhirnya boleh mengatakan, wes kasih tau, kasih tau. Debatnya para ulama zaman dulu itu satu kata dua kata selesai. Debatnya mau saya ini kan debat kusir. Wake gono ujung pangkali. Ini para ulama. Jadi wa tanazzaha anis sahibati wal aulad. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad. hukumnya Allah itu berlaku untuk semua hamba. Tidak ada satu hamba pun yang luput dari apa? Tidak ada satu pun hamba yang luput dari hukumnya Allah Subhanahu wa taala. La tumassiluhu al-'uqul bit-tafkir. Tidak ada satu akal pun yang bisa berpikir apa yang mirip dengan Allah. Dan tidak ada hati itu yang bisa menggambarkan yang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Pegang ayat ini para ikhwah dalam surah Al-11, pegang ayat ini karena ayat ini akan menjadi ayat pokok dalam kajian Asma'us Sifat. Allah jadi ayat ini itu mengandung dua sisi. Sisi yang pertama, laisa kamitslihi syai. Laisa tidak, ka seperti, mithl seperti, seperti sama semisal, kok apa bedanya? Waduh. Hi kembali kepada Allah, syai'un sesuatu pun. Kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan apa adanya, maka terjemahannya menjadi tidak ada satupun yang serupa dengan yang serupanya Allah. Nah, makanya wong sing belajar bahasa Arab level bawah lalu mencoba untuk memahami ayat sendirian, mentang-mentang wis iso buka kamus Munawir, ngono ya. Mentang-mentang wis iso buka kamus Mahmud Yunus, langsung. Ini padahal kamus, dua kamus itu kami haramkan di Al-Furqan untuk santri Mahat Ali. Anak akan marah di kelas kalau anak melihat ada santri megang kamus Munawir. Antum turun kelas saja kalau mesti megang kamus itu. Ini ke levelnya anak Mahat Ali megang kamus itu. Ini itu levelnya anak-anak yang masih di bawah ya akhwan. Kalau antum megang kamusnya itu masih kamus dua itu, turun aja, jangan di Mahat Ali. Terus kamu sopo ya, kamu di atasnya lah, kamu mau jamul wasit atau apa. Dia kadang-kadang, jadi pernah saya dengar komentar yang lucu bin ajaib, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang seperti mithl, yang seperti, tidak ada yang seperti sepertinya Allah. Berarti yang sepertinya Allah itu ada, tapi yang enggak ada itu yang seperti sepertinya Allah. Wong ayat kamitslihi. Ini itu arep di komentari kok gak pantas, arep di komentari kok nyelekit ngene. Ini. Kenapa? Grammar bahasa Arab dengan grammar bahasa Indonesia itu beda. Susunan makna bahasa Arab dengan susunan makna bahasa Indonesia itu beda. Bahasa Arab itu ada namanya ta'kid, penguat kata. Dan penguat kata itu aneh-aneh. Ada penguat kata itu memang datang dari lafaz yang memang digunakan untuk menguatkan. Itu yang pertama. Ada penguat kata itu datang dengan mengulang kata. Ada penguat kata itu dengan meniadakan makna. Itu malah jadi penguat kata. La uqsimu bihadzal balad. Artinya apa itu? La tidak. Uqsimu saya bersumpah bihadzal balad, dengan negeri Mekah ini. Saya tidak bersumpah dengan negeri Mekah. Gitu maknanya? Enggak. Terjemahannya, sungguh benar-benar saya bersumpah dengan negeri ini. Jauh sekali. Ini jauh sekali. Karena itu masuk dalam taukid tapi dengan bahasa nafi. Apa mau? Oh, gara-gara kamitslihi. Ini laisa kamitslihi, itu di situ ada ka yang artinya seperti, huruf jar. Di situ ada mithal yang artinya juga seperti. Ini adalah taukid, penguatan makna, peneguhan makna dengan menggandengkan dua kata yang sama. Berarti artinya laisa kamitslihi syai. tidak benar-benar tidak ada satu apapun yang mirip dengan, yang serupa dengan Allah. Itu makna dari ayat ini. Ini benar-benar sungguh, terusno dewi, pokoknya apa lah. Ini benar-benar sungguh tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penggalan yang pertama dari ayat ini, menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada satupun yang serupa dengannya. Serupa dalam arti sama. Tidak ada satupun yang sama yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada kesamaan nama, kesamaan ungkapan, itu cuma sama dalam nama dan ungkapan, tapi tidak sama dalam hakikat. Dan itu harus dipegang. Allah itu tidak sama dengan apapun yang ada di makhluknya. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk aja banyak yang namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Daun pintu kalau daun telinga itu beda. Podo-podo daunnya. Daun pohon kalau daun pintu itu beda. Podo-podo daunnya. Itu sekne dunia. Apalagi antara dunia dengan surga. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma fil jannati minad dunya illa asma." Kalau ada kesamaan antara dunia dan surga, itu sama-sama hanya sama nama, beda hakikat. Lah kalau memang sama hakikat, ngapain kita repot-repot ke surga? Dunia enak, enak. Ini. Semuanya hanya nama, persamaan nama tanpa ada kesamaan hakikat. Itu kalau antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah dasar pertama. Tapi Allah meneruskan, Rabbuna Jalla wa Ala meneruskan, wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada satupun yang menyamainya. Sungguh benar-benar tidak ada yang menyamainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi keberadaan Allah itu enggak sama. Tidak menjadikan kita itu tidak menamakan Allah itu dengan Maha mendengar. Maha Allah itu mendengar. Allah itu mengetahui, melihat. Berarti sama dong dengan Allah, dengan manusia enggak? Mendengarnya Allah, Allah itu mendengar, tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya manusia. Allah Subhanahu wa taala itu melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Begitu juga dengan nanti kalau kita belajar perinciannya mengenai masalah ayat-ayat yang datang tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ini dijadikan sebagai kaidah dasar kita dalam memahami ayat-ayat asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang baik. Al asmaul husna itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama utamanya Allah itu adalah Allah. Tapi Allah itu juga memiliki banyak nama, nama yang lain. Yang itu kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Allah itu bernama Ar-Rahman, punya nama Ar-Rahim, punya nama yani Al-Alim, Al-Aziz, As-Sami, Al-Basir. Dan semua nama-nama Allah yang terambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu Al-Asma Al-Husna. Berapa jumlah namanya Allah Subhanahu wa taala? Namanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki, yang kau turunkan dalam kitabmu, yang dengan nama itu engkau utus para rasul. Maksudnya nama-nama itu engkau sebutkan dalam kitabmu, nama-nama itu engkau disebutkan oleh para rasulmu. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama yang masih engkau simpan pada dirimu sendiri dan belum ada seorang pun yang tahu. Jangankan namanya Allah, bagaimana cara memuji Allah itu ada yang Rasulullah itu baru tahu. Itu pujian kepada Allah besok di padang mahsyar. Kapan itu? pada hadis asy-syafa'atul udhma. Pada hadis asy-syafa'atul udhma, tatkala orang sudah 70 ribu tahun di padang mahsyar. Ini. Yo, 70 ribu tahun di padang mahsyar, matahari mendekat 1 mil, 2 mil. Semua orang itu bingung. Allah enggak datang-datang untuk menghisap mereka. Akhirnya mereka datang kepada, bagaimana caranya, wis njaluk tolonglah, minta syafaat. Datang kepada Nabi Adam, Adam enggak mau, enggak sanggup, merasa punya dosa. Mereka datang kepada Nuh, Nuh enggak mau, merasa punya dosa. Ibrahim pun demikian, Nabi Musa demikian, Nabi Isa demikian. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ana laha, ya memang ini adalah hak saya. Syafaatul udhma ini memang hak saya. Maka dia pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun datang menghadap kepada Allah di bawah arsy. Saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diilhamkan kepada saya untuk memuji Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diilhamkan kepada seorang pun. Jadi maknanya, selama hidup di alam dunia Rasulullah enggak pernah tahu pujian-pujian semacam itu. Itu begitu masuk ilham yang Allah masukkan ke dalam dirinya saat itu. Setelah lama sujud dan lama memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, cuma itu yang dilakukan Rasulullah, enggak minta. Cuma sujud dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, kum. Ini kum was'al tu'ta wasyfa tusyfa. Berdirilah. Bangkitlah dari sujudmu. Ini mintalah, engkau akan diberi, berilah syafaat, maka akan diberi syafaat. Kemudian Rasulullah SAW meminta untuk segera dihisab umat, yakni manusia. Apalagi nama, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang masih Allah simpan, belum Allah berikan, belum Allah tunjukkan kepada umat manusia. Awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Ini atau yang masih engkau simpan dalam ilmu ghaib yang engkau miliki, ya Allah. Tapi kemudian kalau di antara kita mengatakan, Ustaz, bagaimana dengan hadis sahihain? Bagaimana dengan hadis Bukhari Muslim? Di mana Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man hafidhaha dakhalal jannah. Jadi man hafidhaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, hafizah itu menghafal, bahasa Arab hafizah itu memang menghafal. Tapi apa maknanya? Yani menghafal itu ada dua. Ada menghafal lafaz, ada menghafal makna. Dan dimaksudkan di sini adalah menghafal makna. Apa itu menghafal makna? Mengetahui lafaznya, mengetahui maknanya, mengamalkan isinya. Itu menghafal makna. Dan itu makna dari man hafizaha. Ya kayak hadis tentang dua orang tua yang masuk ke dalam surga diberi hiasan mahkota surga. Itu bahasa hadisnya apa? Ada dua orang tua dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tatkala dia masuk ke dalam surga diberi pakaian-pakaian yang sangat indah kebesaran dan diberi mahkota dengan mahkota surga. Kedua orang tua ini mengatakan, ya Allah, anna lana hadi. Ya Allah, dari mana kami mendapatkan pahala sebesar ini? Dari mana kita mendapatkan kedudukan sebesar ini? Ini kalau bahasa gitu anak teruskan, kita teruskan. Koyoknya pada waktu hidup dulu enggak pipi men. Kok sampai merasa heran. Seharusnya masuk surga yang di kelas-kelas ekonomi ngono lho. Yang kok ternyata di kelas VIP, ngono kelas yang tinggi ngono. Dari mana mendapatkan pahala sebesar ini? Sampai heran kedua orang tua itu. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa bahasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu? Min akhdhi waladikumul Qur'an. Akhadha ya'khudhu akhdhan, itu mengambil. Karena anakmu mengambil Quran, cupuk. Mengambil itu ada dua makna. Ngambil akhadha di makna ngambil ini. Yang kedua itu mengambil secara zahir, ada mengambil makna. Akhdhul Quran itu mempelajari bacaannya, mempelajari maknanya, mengamalkan dan mendakwahkannya, mengajarkannya. Itu akhdhul Quran. Dan itu yang dimaksudkan dalam hadis itu, kalau ngambil Quran ini kah bisa. Ini anakku sing bayu iso. Ini akhdhul Quran itu adalah mempelajari nyanyi bacanya. Mempelajari maknanya, mengamalkannya dan mengajarkannya, maka itulah akhdhul Quran. Dan itulah menjadikan orang tuanya mendapatkan kedudukan yang semulia itu. apa tadi? Man hafidhoha, barang siapa yang menghafalkannya, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Menghafalkan apa itu? Menghafalkan asmaul husna, menghafalkan al-asma, yakni al-husna, artinya mengetahui. Yang kedua, mengetahui maknanya, mengetahui lafadznya, mengetahui maknanya, mengamalkannya. Orang itu jangankan mengamalkan 99 asmaul husna, mengamalkan satu asmaul husna aja itu loh susah. Apa artinya? Kalau kita itu tahu, pertama tahu Allah itu Samia, ya wis tahu. Tetangga tahu pertama, tahu lafadznya. Kita itu tahu kalau Allah itu Sami, artinya Maha Mendengar. Itu tahu maknanya. Yang paling susah itu kan, ini mengamalkan kandungannya. Allah itu Sami, berarti kita nggak akan berani ngomong yang haram karena Allah Maha Mendengar. Kita tidak akan berani ngomong yang haram di tempat yang paling sepi sekalipun karena Allah Maha Mendengar. Kita itu gak akan berani membersihkan dalam hati kita niatnya jelek karena Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Satu nama Asmaul Husna saja cukup untuk memasukkan orang ke dalam surga. Bagaimana dengan Sami, Alim, Basir dan nama-nama Allah yang lain? Walaupun itu salah satu di antara kesalahan pemahaman tentang hadis tadi adalah ngapalno Asmaul Husna terus gawe wiritan. Ini Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman, Rahman. Ini ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ini dan macam-macamnya jauh pada waktu ditegur, Mas kok gitu toh? Kan man hafidhoha dakhala jannah. Ini anakku SD itu loh, TK itu loh, apalah Asmaul Husna. Ini anak-anak yang TK itu antum tanya 99 Asmaul Husna itu apa? Ini. Apa itu maknanya? Jauh panggang daripada api. Lah, mana dari hadis tadi? Allah itu menampakkan kepada manusia 99 namanya. Yang mengetahuinya, mengetahui maknanya, mengamalkannya, Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Bukan berarti nama Allah itu hanya 99 nama, tapi itu yang Allah tampakkan untuk difahami, diamalkan oleh manusia. Di sana ada banyak nama-nama Allah yang lain yang itu tidak dimunculkan, tidak dinampakkan, tidak diberitahukan kepada manusia, yang Allah masih simpan fi ilmil ghaibi indakti, ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan ini pada waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.